Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kemudian yang berikutnya, yang merupakan kiat menggapai kebahagiaan dengan beribadah dalam mengarungi bahtera rumah tangga Islami, ada satu poin yang dia merupakan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan kenyamanan, ketenangan, kebersamaan terhadap istri-istri beliau. Pernah ditanya Ummul Mukminin Aisyah radiyallahu ta'ala anha, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, "Mada ya'malu Rasulullah SAW fi baitihi?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW daripada amalan di rumahnya? Maka beliau menjawab, "Kama ta'malu ihdana." Rasulullah SAW melakukan sebagaimana apa yang kami lakukan. Bahkan pernah Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau yakhsifu na'lahu wa yukhayyitu thawbahu wa ya'malu fi baiti kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Rasulullah SAW pernah menjahit sandalnya, demikian juga beliau pernah menjahit pakaiannya dengan tangannya yang mulia sendiri. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pun dengan segenap kesibukan yang ada pada beliau, kesibukan menyebarkan agama Islam, kesibukan berjihad fisabilillah, kesibukan mengurusi segenap urusan kenegaraan, pemerintahan, khilafah, kerasulan, kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam menyempatkan dirinya untuk ikut serta membantu istrinya dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga semampu beliau dalam rangka memberikan kenyamanan, memberikan kebersamaan, hakikat kebersamaan luar biasa. Yang demikian selintas permasalahan yang sepele, yang kecil, atau sebagian orang merasa tidak layak. Bagaimana seorang bapak rumah tangga, apalagi kalau di luarnya dia punya posisi di masyarakat yang terhormat, kok bisa dia melakukan perbuatan yang itu merupakan kekhususan bagi ibu rumah tangga ataukah pembantu rumah tangga. Tapi Rasulullah SAW tidak melihat hal yang demikian. Rasulullah SAW melakukannya bukan tidak dengan kesombongan. Rasulullah SAW dengan penuh kerendah hatiannya, Rasulullah SAW dengan penuh ketawaduan ya, beliau melakukan perbuatan ini. Dan yang demikian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang tampil untuk tawadhu. Tampil untuk memberikan kebahagiaan, ketenangan terhadap istrinya. Ini luar biasa. Seraya mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, dan dia merupakan peran suami dalam menumbuhkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, yaitu mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, paling baik terhadap keluargaku. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barometer keimanan seorang mukmin. Beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu tercermin ya, kepada baiknya akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin menebal imannya. Dan sebaliknya, semakin kuat imannya, akan semakin sempurna akhlaknya. Tadi telah disebutkan, salah satu bentuk akhlak yang mulia adalah seorang suami menggauli istrinya dengan baik. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik, yaitu tentu saja agamanya. Yang dimaksudkan di sini, yang paling baik imannya. Yang paling baik hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik hubungannya dengan istrinya. Buktinya kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli. Dan aku lihatlah, aku adalah orang yang paling baik dalam menggauli istri-istriku. Dan orang yang paling berhak untuk seseorang bergaul dengan baik, menyikapi dengan baik, adalah seorang suami kepada istrinya. Dan inilah ibadah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, kenapa demikian? Rasulullah SAW ibaratkan para istri ini seperti qawarir. Yakum bil qawarir, hati-hati kalian dalam menyikapi gelas-gelas atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari beling. Tidak hati-hati, maka beling tersebut akan jatuh dan akan hancur berantakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan wanita itu seperti qaruroh, seperti botol atau gelas yang bisa menampung air yang sedemikian rapuhnya. Tergeser sedikit, dia akan retak, dia akan cacat, gompel sana sini. Kalau sekiranya tidak diperlakukan dengan hati-hati, artinya di sini ada isyarat dari Rasulullah SAW untuk perhatikan dengan hati-hati, perlakukan dengan hati-hati, perlakukan dengan kelemah lembutan, sehingga gelas-gelas tersebut tatkala disusun dengan rapi, diperlakukan dengan lemah lembut dan hati-hati, maka dia terjaga daripada retak, pecah, ataukah gompel di sana sini. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah tadi kita bawakan hadisnya, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah, nasihatilah wanita dengan baik. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau kita berusaha untuk meluruskannya, niscaya dia akan patah. Kalau tidak, dia akan senantiasa selalu bengkok. Maka berwasiatlah, berpesanlah, menasihatilah wanita dengan baik-baik. Ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahwasanya wanita adalah makhluk yang bengkok. Wanita adalah makhluk yang lemah. Wanita adalah makhluk yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Kalau tidak, dia akan memecah, merusak makhluk tersebut. Maka di situ butuh perjuangan. Di situ dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba memperlakukannya dengan baik, dan itulah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila perkara tersebut pelan-pelan dilaksanakan, pelan-pelan dilakukan, konsisten terus-menerus diusahakan, maka akan menimbulkan rasa cinta kasih sayang yang semakin menebal di antara keduanya. Dan kita katakan tadi di awal-awal pembahasan bahwasanya rasa cinta yang tumbuh daripada pernikahan tersebut yang dilandasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadisnya awthaqu ural iman, tali keimanan yang paling kokoh, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah SWT, dan orang yang paling berhak untuk saling mencintai karena Allah adalah sepasang suami dan istri. Iya. Maka cinta tersebut akan mendatangkan keberkahan dari sisi Allah SWT. Cinta tersebut akan membawakan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan berujung kepada kebahagiaan tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tatkala cinta tersebut semakin menebal, rasa kasih dan sayang tersebut menghiasi hari-hari pasangan suami istri tersebut, maka akan semakin menjauhkan lawan daripada rasa cinta, yaitu kebencian, yang bisa merusak kehidupan batara rumah tangga tersebut. Rasulullah SAW pernah berpesan, tatkala suatu saat muncul rasa kebencian, tatkala seorang mengarungi bahtera rumah tangga, dikarenakan berbagai sebab, mungkin awalnya kesalahpahaman satu sama lainnya, mungkin awalnya perbedaan pandangan, yang dilatar belakangi dengan perbedaan kemampuan untuk memahami dan mencerna suatu permasalahan. Sehingga yang demikian bisa memicu kepada pertengkaran, permusuhan yang berujung kepada kebencian. Sebagaimana cinta bisa dipupuk, maka yang namanya kebencian pun bisa disirami, sehingga cinta kebencian tersebut menjadi semakin besar antara kedua belah pihak. Dan yang demikian itu sangat mungkin untuk terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di dalam banyak obrolan-obrolan manusia, pembicaraan-pembicaraan manusia, kecuali tiga perkara. Selain daripada itu, obrolan tersebut hanya mendatangkan kemadorotan saja. Yang pertama, kebaikan daripada pembicaraan. Pembicaraan yang baik, yang pertama, man amara bi shadaqatin. Tatkala dalam obrolan tersebut, dalam percakapan tersebut, dalam pembicaraan tersebut, ada al-amr bi shadaqah, anjuran untuk bersedekah, atau anjuran untuk berlaku yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, atau islah bainan nas, atau memperbaiki hubungan yang sempat memburuk di antara manusia. Dan tentu saja yang paling berhak untuk diperbaiki keadaannya, untuk dirajut kembali permusuhan yang sudah teranyam, adalah sepasang suami istri. Yang paling berhak untuk didamaikan, yang paling berhak untuk diperbaiki hubungan yang sudah mulai retak, yang paling berhak untuk mengembalikan cinta kasih yang sebelumnya tumbuh, yang sekarang sudah menjadi kebencian yang mendalam. Kata Allah SWT, tidak ada kebaikan dari segenap obrolan, pembicaraan, percakapan satu sama lain, interaksi sesama manusia, kecuali tiga perkara tadi. Mengajak, pembicaraan yang mengajak kepada anjuran untuk bersedekah, berbuat baik sesama manusia, atau anjuran untuk berbuat perkara yang ma'ruf, amal saleh, hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Dan yang ketiga, yaitu memperbaiki keadaan hubungan antara dua orang atau kelompok yang tadinya saling bermusuhan, kemudian setelah adanya islah akan menimbulkan kembali kecintaan yang dulu sempat tumbuh, yang sekarang menjadi padam. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang mewujudkan perkara tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, maka niscaya kami akan karuniakan kepadanya pahala yang sangat besar. Lihat. Lihat. Yang demikian memperbaiki hubungan yang sudah mulai retak, membangkitkan kembali kasih dan sayang, cinta kasih. Ini adalah ibadah yang besar. Kata Allah, barang siapa yang melakukan perkara yang demikian dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, maka kami akan menganugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kiat. Di antaranya dalam suatu kasus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, awsini." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. "Ya Rasulullah, beri aku wejangan." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini salah satu kiat yang ampuh, jalan yang ampuh tatkala menghadapi prahara yang timbul. Jangan terlebih dahulu dimulai dengan marah. Jangan terlebih dahulu dimulai dengan meninggikan emosi, dengan menaikkan emosi, meninggikan suara dan lain sebagainya. Karena hal yang demikian tidak akan menimbulkan melainkan semakin tebalnya permusuhan dan kebencian. Tidak akan mendatangkan solusi. Makanya Rasulullah SAW berwasiat, "La taghdab." Jangan marah. Terkhusus dalam kasus kebencian atau sengketa yang terjadi dalam rumah tangga seorang muslim maupun muslimah. Dan Allah ingatkan, bukan cuma sekedar jangan marah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Baqarah, wa antafu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Untuk kita tidak melupakan keutamaan satu sama lainnya. Jangan lupa kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan ini kemuliaan Islam. Jangan sekali-sekali kita melupakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Akan tetapi, lupakanlah kebaikan yang telah kita buat kepada orang lain. Ini perlu dicamkan dengan seksama. Ya. Jangan pernah lupa jasa baik orang lain kepada kita. Akan tetapi lupakanlah perbuatan baik, jasa baik yang telah kita lakukan untuk orang lain. Dan ini akan sangat dekat kepada ketakwaan. Dan akan sangat dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lain yang tidak boleh kita lupakan jasa baiknya, maka sudah barang tentu kebaikan istri ataupun suami, jangan lebih-lebih lagi, jangan sampai dilupakan. Seakan-akan tidak pernah ada kebaikan dari suami ataupun dari istri. Kalau katakan wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan satu sama lain di antara kalian. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipermudah seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Dipersulit seseorang untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala orang untuk mengamalkan hal-hal yang bisa mengundang keridhaan Allah, tatkala dia tidak pandai bersyukur, dia tidak pandai berterima kasih, dia tidak tahu balas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Ini kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam untuk tidak melupakan jasa baik. Ya. Untuk bisa berusaha membalas jasa baik yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Sebaiknya Islam menuntut kita untuk tidak mengenang jasa baik kita yang telah kita lakukan kepada orang lain, apalagi mengungkit-ungkitnya. Hal yang demikian sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan amalan baik kalian. Dalam hal ini, sedekah kalian, perbuatan baik kalian kepada orang lain, dengan diungkit-ungkit, disebut-sebut kebaikan kita tersebut. Bukankah dulu saya seperti ini? Bukankah karena saya kamu seperti ini? Bukankah saya sudah kasih ini dan itu? Kata Allah SWT, jangan. Jangan kalian batalkan kebaikan kalian. Kita tidak perlu mengharapkan balas budi dari manusia. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu ciri penghuni sorga, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berbuat baik kepada kalian, apapun perbuatan baik tersebut, memberi makan, menyantuni, memfasilitasi dan lain sebagainya, mengarahkan dan lain sebagainya, memberikan waktu luang, ide-ide dan lain sebagainya, Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk surga itu liwajihillah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak harapkan kalian balas budi atau sekedar ucapan terima kasih. Ini seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada balasan Allah, tidak buru-buru mengharapkan balasan manusia. Iya. Tidak mengharapkan balasan dan pujian dari manusia. Kalian mau terima kasih, kalian mau tidak terima kasih, kalian mau balas budi, itu urusan kalian. Kami hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tatkala seorang mukmin berbuat baik kepada orang lain. Akan tapi, tatkala dia disikapi dengan baik, diberi kebaikan oleh orang lain, jangan sekali-kali melupakan jasa baik tersebut. Kebaikan yang sampai kepada kita melalui perantaraan orang lain, jangan sekali-kali kita lupakan kebaikannya. Kita kenang terus, kita syukuri, kita balas kebaikan tersebut. Akan tapi kebaikan yang keluar dari kita melalui perantaraan kita, janganlah dikenang-kenang. Biarkan dia lewat begitu saja, harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tuntunkan kepada kita semua, terutama bagi sepasang suami istri, agar hubungan tersebut menjadi hubungan yang betul-betul hangat, dibangun di atas kecintaan kepada Allah, dan kebencian yang sempat muncul terkikis dengan hangatnya kasih sayang di antara kedua mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah berpesan, la yafraku mu'minun mu'minah fa in kariha minhu khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Demikian juga sebaliknya. Jangan seseorang mukmin, seorang suami yang mukmin, itu dilandaskan kebencian yang sangat kepada istrinya, sehingga dia melupakan sisi-sisi baik yang ada pada istri tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang tidak adil dalam mensikapi istrinya dengan kebencian terhadap suatu perkara, sehingga dia ikutkan perasaannya tersebut, melupakan semua kebaikan yang ada pada istrinya tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenanglah kebaikan dia yang lain, kenanglah sisi-sisi positif dia yang lain. Bisa jadi dia benci suatu poin, tapi sebenarnya sekian banyak poin kebaikan yang ada pada dirinya yang bisa meredam keburukan tersebut, perkara yang tidak membuat kita tenang dan nyaman tersebut. Dan itu pasti terjadi. Jangan harap seseorang, jangan sampai berharap, mimpi saja jangan seorang mengharapkan dia terus nyaman di sisi istrinya. Hari-harinya cuman yang muncul senyum manis, jangan harap. Tidak usah berharap, jangan mimpi. Itu cuman khayalan. Seorang mengharapkan hari-hari dia lalui bersama istrinya penuh dengan senyum manis terus, jangan. Jangan harap, sekedar mimpi saja jangan. Percuma, mimpinya sia-sia, menghabiskan energi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti. Sudah pasti ada prahara. Sudah pasti akan tumbuh sebagaimana tumbuh bibit-bibit cinta kasih, kasih sayang, kehangatan. Ada bibit-bibit sebaliknya yang bisa menimbulkan kebencian, keretakan dalam rumah tangga. Maka Rasulullah SAW kasih kiat. Kata Rasulullah, la yafraku mu'minun mu'minah, janganlah kebencian terhadap suatu perkara melupakan, membutakan mata kita dari sisi-sisi kebaikan dia yang lain. Masih banyak sisi-sisi positif, kebaikan-kebaikan dia yang lain yang bisa meredam keburukan tersebut, hal-hal yang tidak membuat kita nyaman tersebut. Demikian juga sebaliknya, istri terhadap suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqra'u syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kita tidak tahu sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata Allah, kalian membenci istri tadi. Ternyata tatkala kalian membenci suatu perkara dan kalian sabar di dalamnya, wa ja'allahu fihi khairan katsir. Allah jadikan di situ kebaikan yang sangat banyak. Berikutnya. Ya, tapi dikarenakan akal kita sedikit, kesabaran yang tipis, sehingga kita tidak bisa memetik kebaikan yang banyak yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar dalam permasalahan ini. Ikhwan fil din wa akhwat fil rahimanallahu iyyakum. Demikian juga sebaliknya. Sebagaimana Islam menuntut seorang suami memperlakukan istrinya sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kemestiannya, sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan posisinya sebagai seorang suami, maka Allah dan Rasulnya menuntut seorang istri memposisikan dirinya sebagai istri. Seorang istri mensikapi suaminya proporsional, sesuai dengan yang semestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga apabila ini terwujud dari kedua belah pihak, maka sudah barang tentu ini akan mengajak pasangan tersebut mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Allah jadikan di antara keduanya, di antara pasangan-pasangan tersebut, cinta kasih yang hangat, kasih sayang yang hangat di antara keduanya. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, rahimanallahu iyyakum. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu ciri penghuni sorga, wanita penghuni sorga, itu idza ghadiba, ja'at hatta tada'a yadayha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuqu ghamdan hatta turdi, hatta tarda. Lihat alangkah indahnya rumah tangga kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Salah satu ciri wanita penghuni sorga, yang apabila suaminya murka, yang apabila suaminya marah, ya, dia akan mendatangi, menghampiri suaminya, seraya dia letakkan kedua telapak tangannya di tangan suaminya, ya. Kemudian dia berkata, wahai suamiku, aku tidak akan bisa terpejam sampai engkau ridha. Lihat, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang demikian. Wahai para wanita muslimah, para istri yang mengharapkan kebahagiaan di sorga, amalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya engkau akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT dengan sorganya. Tatkala engkau mendapati suamimu murka dan marah, coba engkau praktekkan perkara ini. Engkau letakkan kedua telapak tanganmu di tangan suamimu. Engkau katakan dengan lemah lembut, "Wahai suamiku tercinta, aku tidak akan bisa terpejam sampai engkau ridha kepadaku." Lihat, itu kalau kepingin mendapatkan sorga. Ya, apabila amalan ini dilakukan, maka dia akan mendapatkan betul-betul sorga di dunia sebelum mendapatkan sorga di akhirat. Ya. Coba kalau sekiranya dia mendapati suaminya marah, ya, jangankan dia melakukan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan tangannya di tangan suaminya. Ya. Tapi ketika suaminya marah, ya, 10 desibel suaminya mengeluarkan kata-kata, 100 desibel dia balas kerasnya ucapan suaminya. Ya. Disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meletakkan tangannya ke tangan suaminya, dia malah, ya, lemparkan piring ke lantai dengan segala macam kebodohan-kebodohan yang dilakukan. Kebahagiaan apa yang akan dia gapai? Sorga apa yang dia inginkan kalau seperti itu adanya? Yang mengharap, wanita yang mengharapkan sorga, coba amalkan yang demikian. Coba amalkan yang demikian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan yang demikian salah satu ciri-ciri wanita yang berhak mendapatkan sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'izni wa la ta'tan fi baitihi illa bi'izni." Tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh baginya untuk memasukkan seseorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya, lihat, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seorang wanita dalam hal kebaikan sekalipun, yaitu berpuasa, beribadah kepada Allah, dia minta izin kepada suaminya. Demikian juga terkala dia memasukkan orang yang dia sukai, tidak dia lakukan kecuali setelah dengan mendapat izin dari suaminya. Yang demikian tentu akan mendatangkan keridhaan Allah dan keridhaan suaminya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seseorang, kalau aku mengizinkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, seorang anak manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku telah perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya lihat, kalau sekiranya sujud kepada makhluk itu boleh, maka yang paling berhak, yang paling harus untuk sujud, itu seorang istri kepada suaminya. Lihat, ini siapa yang kepingin bagi para istri yang kepingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Para istri yang kepingin mendapatkan sorga dunia sebelum mendapatkan sorga akhirat, amalkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, dikatakan oleh putri Sa'id bin Musayyab, ya, putri Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab dikatakan oleh ulama Sayyid Tabi'in, salah seorang pemimpin Tabi'in. Dikarenakan takwa dan ilmunya, beliau adalah anak sahabat yang mulia Musayyab bin Hazan. Mertuanya adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Istrinya anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki seorang putri yang mulia, generasi yang terbaik setelah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum. Lihat. Ya. Kata putrinya Sa'id bin Musayyab, kami para istri di zaman kami itu tidak mengajak bicara suaminya, tidak menyapa suaminya, tidak menegur suaminya, melainkan seperti kalian mengajak bicara pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Seperti kita mengajak bicara raja. Seorang budak mengajak bicara rajanya seperti apa? Ya. Kami para istri. Ya. Para istri putri-putrinya tabi'in itu mengajak bicara, ini mengajak bicara suaminya itu seperti seorang budak mengajak menyapa rajanya. Ya, lihat, wanita generasi yang terbaik daripada umat ini, wanita yang sudah mengecap sorga dunia dan akhirat, wanita yang sudah mengecap sorga dunia dan akan mengecap sorga akhirat kelak. Lihat, praktekkanlah amalan seperti ini. Wahai para istri, wahai wanita yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang mengharapkan bahtera rumah tangganya berjalan di atas sakinah dan mawaddah warahmah, coba amalkan poin-poin seperti ini. Sebagaimana sebelumnya telah kita anjurkan kepada suami untuk bersikap proporsional, maka istri pun bersikap proporsional. Iya. Ajak bicara suamimu. Bayangkan engkau seorang budak yang mengajak bicara rajamu. Ya. Seperti apa seorang budak mengajak bicara rajanya? Ya. Kata per kata dipilih. Ya. Dengan intonasi yang lemah lembut. Dengan kata-kata yang terbaik. Jangan sampai menyinggung raja tersebut. Ya. Luar biasa. Ya. Timbal balik antara suami dan istri. Kemudian ikhwani fiddin rahimanallah iyakum, yang berikutnya hendaklah masing-masing pihak bisa menjaga diri, mensucikan dirinya. Para istri mensucikan dirinya, menjaga diri untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan yang demikian adalah ibadah, dan yang demikian bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna kahadi minan nisa in taqaitunna fala takhdhana bil qaul fa yatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Lihat, Allah berpesan kepada istri-istri nabi, ya, wahai istri-istri nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Artinya, kalau wanita yang lain berhak untuk bertakwa kepada Allah SWT, maka istri-istri nabi lebih berhak dan lebih wajib bertakwa kepada Allah SWT. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Janganlah sekali-sekali kalian berbicara dengan gemulai dengan orang-orang yang bukan mahram kalian. Sehingga apa? Sehingga syaitan akan datang, ya, menghiasi hati orang tersebut sehingga hati tersebut berpenyakit dan mulai berpikiran hal-hal yang tidak senonoh. Tapi kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufa. Wanita yang salehah, istri yang salehah, itu tatkala berkata kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu dengan perkataan yang ma'ruf, yang sekedarnya, tidak melambai-lambai, tidak gemulai, memikat, membuat orang lain terfitnah, tergoda. Tapi dia katakan dengan perkataan yang wajar, ya, perkataan yang wajar, yang tidak menimbulkan penyakit atas lawan jenisnya tersebut. Yang artinya apa? Artinya dalam hal yang demikian Allah menjaga para wanita-wanita muslimah, ya, para wanita-wanita muslimah dari segenap pintu-pintu yang bisa merusak bahtera rumah tangganya. Bahtera rumah tangganya. Sehingga segala macam bentuk kekhawatiran, segala macam bentuk yang bisa membuka celah pintu daripada keretakan rumah tangga, itu dianjurkan untuk ditutup. Sampai-sampai dalam hal berbicara kepada orang lain yang bukan mahramnya, Islam membuat aturan yang jelas. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan, suami menunaikan hak kewajibannya terhadap istri, maka istri pun harus menunaikan kewajibannya terhadap suami. Dan yang demikian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah masing-masing kalian melupakan kebaikan yang lainnya. Jangan sekali-kali seorang istri melupakan kebaikan suaminya. Sebagaimana jangan seorang suami melupakan kebaikan istrinya. Wala tansaul fadla bainakum. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan seorang suami tidak boleh membenci sejadi-jadinya terhadap istrinya, karena bisa jadi dia membenci suatu perkara, dia masih mencintai perkara-perkara yang lain. Demikian juga seorang istri. Jangan sekali-sekali dia membenci suaminya sejadi-jadinya. Bisa jadi dia tidak suka suatu perkara, suatu permasalahan, akan tetapi dia akan mendapati kebaikan-kebaikan suaminya yang lainnya. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan. Ingatlah kasih sayang dan kelembutan yang telah dia berikan kepada istri tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Iya. Siapapun wanita yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga. Iya. Artinya apa? Artinya sangat dikhawatirkan. Apabila seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suaminya tidak ridha kepadanya, maka hal yang demikian akan menggiring dia ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Dan itu yang sangat sering terjadi. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitun nar falam ara mundharan kal yaum qad wa raaitu aktsara ahliha minan nisa. Aku lihat neraka jahannam dan aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang begitu menakutkan dan mengerikan seperti itu, dan ternyata aku lihat kebanyakannya wanita. Jadi kalau mau dipersentase, mayoritasnya wanita. Lihat, kenapa wanita kebanyakan penghuni sorga? Kenapa penghuni sorga yang paling banyak dari kalangan wanita? Qalu bima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Qala bikufrihinna, karena mereka itu kufur, tidak pandai bersyukur. Ditanya Rasulullah, yakfurna billah, apakah karena kufurnya mereka kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfur bikufrihinnal ashir. Lau ahsanta ilai ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka shay'an faqad ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Rasulullah SAW, yang membuat mereka, kebanyakan mereka terjungkal ke dalam neraka jahannam, dikarenakan mereka tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Ya, lihat, sebagaimana tadi pintu sorga yang lebar bagi seorang wanita dengan membuat ridho suaminya, maka pintu sorga yang, pintu neraka yang sangat lebar adalah terkala seorang istri gemar membuat murka suaminya, kufur terhadap suaminya, tidak pandai berterima kasih, tidak pandai mengenang jasa baik dan balas budi suaminya. Buktinya kata Rasulullah SAW, engkau berusaha berbuat baik kepadanya sekemampuanmu, seumurmu, ketika engkau bersamanya, kemudian suatu saat ada kesalahan darimu, yang dia lihat, maka dia akan mengatakan, tidak pernah engkau berbuat baik kepadaku. Lihat bagaimana emosi menguasai seorang wanita. Karena suatu permasalahan, dia melihat dengan kebencian, dia memponis suaminya berdasarkan kebencian tersebut. Maka dengan itu, Rasulullah SAW kabarkan itu merupakan pintu yang paling lebar yang bisa mengantarkan seorang istri ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, kiranya cukup apa yang telah kita sampaikan, kiat-kiat yang dilakukan suami terhadap istrinya dan kiat-kiat istri yang dilakukan terhadap suaminya untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk menjalin cinta kasih dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan saling sayang menyayangi, yaitu tatkala rumah tangga tersebut dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dan memberkahi apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang suami ada tahapan dalam menasihati istri yang bermuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menasihati, menjauhi, pisah ranjang, atau memukul dengan pukulan yang mendidik, tidak mematikan, maka pertanyaannya, bagaimana seorang istri bila menghadapi suaminya bermaksiat kepada Allah SWT, atau apakah harus bersabar atau boleh menjauh, berpaling sampai suami kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pertama-tama dia harus, si istri harus yakini bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan hidayah kepadanya dan kepada suaminya serta anak-anaknya. Maka dia harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Memohon kepada Allah dengan seksama agar dia dan suaminya diberikan hidayah taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah itu dia ajak bicara suaminya dengan baik. Dia ajak bicara suaminya dengan lemah lembut. Ya. Dia sampaikan bahwasanya yang demikian bisa mengundang kemurkaan Allah. Kemaksiatan yang dia lakukan bisa mendatangkan kemarahan Allah SWT yang akan berimbas kepada retaknya rumah tangga, yang akan berimbas kepada kemurkaan Allah SWT di dunia dan akhirat. Dia usahakan, dia lihat apa yang ada pada suaminya. Dia bersabar, terus menasihati seraya berdoa agar suaminya diberikan taufik dan hidayah. Sampai pada poin tertentu, kalau sekiranya yang timbul hanya kemadaratan, yang timbul hanya mafsadah daripada ikatan pertalian pernikahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan pada sampai jadi pernikahan sebagaimana pernikahan itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai takwa di sisi Allah SWT, maka kebalikannya, yang demikian pernikahan yang sesuai dengan tujuannya, dia sebagai solusi seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau ternyata solusi tersebut tidak digapai, solusi tersebut tidak dicapai, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, ataupun dari kedua-duanya, maka tidak ada faedahnya. Hubungan tersebut tetap dijaga. Maka Islam, agama Allah SWT dengan penuh hikmahnya memberikan solusi yang berikutnya. Ya, kalau sekiranya rumah tangga tersebut bagaikan neraka jahanam yang dilalui semakin hari semakin membuat seorang jauh daripada Allah SWT, terus maka ada solusinya daripada kita bertahan di atas kemurkaan kepada Allah SWT, lebih baik kita berpisah di atas ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan perpisahan tersebut bisa mengantarkan kita sama-sama diridhoi oleh Allah SWT. Kalau sekiranya itu dari pihak suami, dia bisa melepaskan istrinya dengan talak namanya. Dengan talak, suami menjatuhkan talak, kata cerai dengan segala macam pertimbangan kepada istrinya. Ya, kalau itu dari pihak istri, ya dia bisa meminta khulu, meminta kepada suaminya agar dia dilepaskan dan sebagai imbalannya dia menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya. Kemudian suaminya pun setuju untuk berpisah, maka itu jadinya khulu. Kalau sekiranya suaminya pun tidak meridhoi, maka disyariatkan perkara yang berikutnya, yaitu campur tangan pemerintah, seorang hakim, itu namanya fasakh. Kalau sekiranya yang ada hanya kemadorotan di antara kedua belah pihak. Ya. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, akan tapi sebelumnya, ya, sebelum sampai ke tahapan seperti itu, ya, ada yang namanya islah atau suluh, ada yang namanya memasukkan pihak ketiga, ya, dari orang-orang yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak, ya, ada tahapan seperti itu, ya, itu namanya islah suluh antara kedua belah pihak. Tadi disebutkan bahwa istri yang solehah dilarang memasukkan orang ke rumah. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana kalau ada saudara? Ya, kalau ada seorang wanita yang tidak disukai suami, yang bisa mempengaruhi agama si istri, ya, apakah boleh? Apakah termasuk? Ya, termasuk, ya kan? Termasuk. Intinya, tentu memiliki alasan-alasan. Termasuk alasan yang syar'i, apabila ada orang lain yang bisa merusak, ya, agama, akhlak seorang istri tersebut, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sama saja. Ya. Iblis itu ada iblis laki-laki, ada iblis perempuan. Ya, maka dua-duanya wajib bagi seseorang untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang demikian. Pertanyaan tentang sholat sunnah antara suami istri ketika malam pertama. Ya, apakah setiap melakukan hubungan suami istri? Tidak. Sholat sunnah itu di awal saja. Di awal ketika bertemu di malam pertama. Ya. Adapun ketika hendak melakukan hubungan suami istri, itu ada doa yang lain, ya. Doa yang ma'ruf, ya. Doa minta bismillah Allahumma jannina syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya. Minta kepada Allah untuk dijauhkan daripada syaitan, ya. Daripada mereka berdua dan apa-apa yang Allah SWT anugerahkan kepada mereka berdua. Bagaimana bacaan sholat sunnah tersebut? Jahar atau sir? Yeah. Tidak ada keterangan. Yeah. Dia jahar atau sir? Yeah. Artinya silakan dilakukan dengan sir, tidak mengapa. Bagaimana posisi istri selaku makmum? Di belakang. Posisi istri di belakang, tidak sejajar dengan suaminya. Jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Apakah arti dari harta suami, harta istri, dan harta anak? Harta suami, harta yang diusahakan oleh suami. Harta istri, harta yang dimiliki oleh istri. Mungkin dia dapat warisan. Ya. Mungkin dia buat sesuatu, kemudian dia jual dan lain sebagainya. Harta anak, harta yang dimiliki oleh anak kita macam-macam. Bisa karena pekerjaannya dan lain sebagainya. Ya. Kalau itu yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini. Bila istri bekerja, bolehkah memberikan uang kepada ibu sendiri tanpa sepengetahuan suami? Kalau itu harta dia murni, tidak ada sangkut paut dengan suami, bebas dia kasihkan kepada siapa saja. Ya, bebas dia kasihkan kepada siapa saja. Tidak harus dia minta izin kepada suaminya. Akan tetapi suatu sikap yang baik, suatu sikap yang baik, baik kiranya dia minta saran, ya, pandangan dari suaminya. Sampai seberapa jauhkah hak seorang mertua? Apa kewajiban istri kepada mertua? Berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau sekiranya mertua tersebut adalah seorang muslim. Banyak. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ada 6. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam kepadanya. Idza stansahaka fansahu, apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang lain, yang intinya seorang berbuat baik kepada sesama muslim, apalagi kepada mertuanya. Bagaimana hukum sholat di suatu tempat yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa? Disebutkan oleh ulama bahwasanya ini adalah perkara yang makruh, ya, dan bisa saja terjatuh ke dalam perkara keharaman. Kalau sekiranya gambar tersebut gambar yang diagungkan. Apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri pada jodoh dan rezeki? Amalannya, bertakwa kepada Allah SWT. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari semua sisi. Jalan keluar dalam hal mencari jodoh. Semoga dengannya, dengan takwanya dia mendapatkan jodoh yang diberkahi oleh Allah SWT. Semoga dengan takwanya dia mendapatkan rezeki yang penuh keberkahan. Bertakwa, fisir wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dari semua sisi, secara lahir dan batin. Takwa apa? Takwa sebagaimana dikatakan seorang imam tabi'in Talq bin Habib, takwa itu an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beramal, mengamalkan segenap ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan engkau mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana engkau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengundang kemurkaan Allah, ala nurin min Allah, dengan petunjuk dari Allah. Artinya suatu perkara dia tinggalkan, dia tahu itu adalah ketaatan, karena Allah SWT mengatakan itu adalah ketaatan. Allah gariskan, sebagaimana dia meninggalkan kemaksiatan, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang meninggalkan kemaksiatan itu prasangka dia, padahal di sisi Allah itu bukan kemaksiatan. Itu bukannya terpuji, malah tercela. Ya, tidak pada tempatnya. Engkau meninggalkan kemaksiatan karena Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana sikap suami apabila setelah menikah dengan istrinya dia mengetahui bahwa sang istri sudah tidak garis lagi sebelum menikah dengannya? Ikhwan fi din wa akhwati billah rahimanallahu wa iyyakum. Yang menjadi patokan, yang menjadi patokan dalam permasalahan ini, bagaimana sekarang istri tersebut, apakah dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada api neraka jahanam, apakah dia orang yang tidak takut kepada azab Allah SWT? Itu yang menjadi patokannya. Lihat kondisinya sekarang. Ya apalah artinya mendapatkan istri misalnya yang masih gadis, tapi dia tidak takut kepada neraka jahanam, tidak bisa menjaga dirinya. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, saya dengar langsung beliau mengkisahkan dengan memuji suatu permasalahan. Ada satu kasus yang seperti ini. Dia puji seseorang yang terkala dia mendapati kejadian seperti itu, dan dia lihat istrinya adalah istri yang solehah. Itu mungkin masa lalunya yang berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Kalau sekiranya itu betul kemaksiatan, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mengatakan, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang lebih berhak untuk dia tutupi aibnya daripada istrinya, perempuan yang sudah menjadi istrinya? Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa antakru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci suatu perkara, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan yang luar biasa dari situ. Maka ikhwan fid din, wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum, Rasulullah SAW tadi berpesan, la yafraku mu'minun mu'minah. Asa antakrahu khuluqan radiya minhu khuluqan akhar. Bisa jadi seorang membenci seorang istrinya terhadap suatu perkara, tapi cobalah lihatlah kebaikan dia yang lainnya. Ya, maka di sini saya nasihatkan kepada kita semua, jangan dilihat masa lalu. Kita berjalan itu untuk sekarang dan akan datang. Yang kita gapai itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari bagaimana kita bisa, bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak suka misalnya, Kalaupun dia tidak bisa membahagiakan istrinya, ya, sudah tertutup hatinya, dia ceraikan dengan baik-baik. Ya. Dia ceraikan dengan baik-baik, dia tutupi aibnya. Ya. Tidak perlu dia ungkit-ungkit. Tidak perlu menjadi pembicaraan terus-menerus. Ya. Dengan menginterogasi dan lain sebagainya. Karena yang demikian akan membuka aib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memuji orang-orang yang saling menutupi aibnya satu sama lainnya. Tadi, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Janganlah kita menjadi sebab kita yang membuka aib orang seorang muslim, apalagi orang tersebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah akan buka aib dia di akhirat kelak, wal iyadu billah. Maka nasihat saya wabillahi taufik, ya, dilihat dari dua sisi tadi. Kalau dia bisa tanamkan kasih sayangnya, cinta kasihnya, dia rajut, dia lupakan perkara tersebut, dia tutupi aibnya, dia jalin kasih sayangnya bersama istrinya tersebut. Bisa jadi dia tidak senang dengan satu permasalahan, Allah jadikan kebaikan selain daripada itu. Atau kalau sekiranya sama sekali dia tidak bisa membuka hatinya terhadap istrinya tersebut, tidak perlu dia banyak menginterogasi, tidak perlu dia melakukan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Tidak suka, sudah tertutup pintu hatinya, sudah dia ceraikan baik-baik. Dia ceraikan baik-baik. Dan kalau bisa dia tetap menjadi sebab istrinya tersebut terbuka pintu-pintu kebaikan. Jangan sampai dia menjadi sebab istrinya tersebut terjatuh ke dalam pintu-pintu yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua poin tersebut, ya. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.